saja. Saat kau pergi tinggalkan diriku lelah hati ini menunggu dirimu hingga akhirnya kau tinggalkan diriku sendiri. Ku hanya ingin kau mengerti apa yang ku rasakan kini. Ingin ku akhiri semua dan berharap engkau kembali di sisiku lagi. Semakin kau lukai hatiku, semakin